Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Alhamdulillah, kembali kita akan melanjutkan pembacaan buku pengantar fikih jual beli, dan kita masih berada di bab tentang antara keuntungan dan harga pasar. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang menjual harga di atas harga pasar, yang kesimpulan menurut Malikiyah batas maksimalnya adalah sepertiga dari harga pasar. Nah, disebut sebagai harga pasar jika dia barang yang punya kelimpahan di pasar. Sehingga untuk barang yang tidak punya kelimpahan di pasar atau barang yang sifatnya unik, maka dia tidak punya harga pasar. Kita kemarin telah memberi contoh, misalnya barang antik atau hasil karya apa, misalnya hasil karya ilmiah, termasuk aplikasi, program, dan beberapa barang yang lainnya yang dia tidak punya harga pasar. Berikutnya kita akan membahas tentang masalah keuntungan. Bolehkah orang mengambil keuntungan lebih dari 100%? Ada beberapa riwayat, dan di sini saya sebutkan ada dua, yang menunjukkan bolehnya mengambil keuntungan lebih dari 100%. Riwayat itu pertama terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua terjadi di zaman sahabat. Riwayat yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah praktek yang dilakukan oleh Urwah Al-Bariqi. Urwah Ibnul Ja'ad Al-Bariqi radhiyallahu anhu, beliau pernah menceritakan, dafa'a ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaran li ashtariya lahu syatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyerahkan kepadaku uang sebesar 1 dinar untuk saya belikan seekor kambing. Fashtaraitu lahu syataini, kemudian aku berhasil membeli 2 ekor kambing. Fabi'tu ihdahuma bidinarin, lalu salah satunya aku jual dengan harga 1 dinar. Waji'tu bisyati wad dinar ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku pun menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyerahkan 1 ekor kambing dan uang 1 dinar. Kemudian beliau ketika melihat ini, beliau mendoakan Urwah Al-Bariqi, barakallahu laka fi safqati yadik, semoga Allah taala memberkaimu dalam transaksi yang dilakukan oleh tanganmu. Hadis riwayat Tirmizi, Ad-Daruqutni, dan dihasankan oleh Syuaib Al-Arnaut rahimahumullahu jami'. Tayyib. Hadis ini secara tegas menunjukkan bahwa Urwah Al-Bariqi mendapatkan keuntungan 100%. Pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, uang 1 dinar ini tolong belikan 1 ekor kambing. Namun Urwah ketika berangkat entah ke pasar ataukah ke tempat mana yang itu menjadi tempat dagang kambing, beliau bisa mendapatkan 2 ekor kambing. Beliau dengan uang 1 dinar bisa mendapatkan 2 ekor kambing. Mungkin Urwah pintar menawar atau faktor yang lainnya, yang jelas Urwah berhasil mendapatkan 2 ekor kambing. Lalu kembalilah Urwah untuk menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di jalan atau mungkin masih di pasar, tiba-tiba ada orang yang menawar 1 ekor kambing. Kemudian oleh Urwah dijual 1 ekor kambing dengan harga 1 dinar. Mungkin dengan kepandaian Urwah dalam menyampaikan apa? Menjelaskan barang dagangannya, meyakinkan orang untuk kemudian mau membeli dengan harga yang sama sebagaimana harga normalnya. Sampai akhirnya berhasil dijual 1 ekor kambing dengan harga 1 dinar. Tayyib. Ada pertanyaan sedikit tentang kasus Urwah ini. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan agar Urwah membeli seekor kambing? Tapi di sini Urwah malah membeli dua ekor kambing. Berarti Urwah sebagai wakil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan tidak sebagaimana yang diinstruksikan. Urwah melakukan tidak sebagaimana yang diinstruksikan. Posisi Urwah adalah sebagai wakil dari konsumen untuk mencarikan barang. Sehingga seharusnya Urwah itu melakukan sebagaimana yang diperintahkan oleh wakil, melakukan sebagaimana yang diperintahkan oleh yang diwakili, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintahnya belikan seekor kambing dengan harga 1 dinar. Tapi ternyata Urwah membelikan 2 ekor kambing. Para ulama memberikan penjelasan tentang masalah ini, bahwa wakil itu boleh melakukan dua hal. Pertama, melakukan sesuai instruksi. Disuruh beli satu, ya beli satu. Disuruh beli dengan harga 1 dinar, ya dia beli dengan harga 1 dinar. Berarti dia melakukan sesuai dengan instruksi. Yang kedua, melakukan yang lebih baik dari instruksi, meskipun tanpa izin dari pemilik barang. Dan ini diperbolehkan selama itu memberikan kemaslahatan kepada pemilik barang. Contohnya tadi, dengan uang 1 dinar ternyata Urwah berhasil membeli 2 ekor kambing. Dan itu disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun sebelumnya Urwah tidak izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau kan tidak balik dulu kepada Rasulullah tanya, "Ya Rasulullah, boleh enggak ini saya belikan 2 ekor kambing?" Karena perintahnya hanya membelikan seekor kambing, tapi Urwah berhasil membawa 2 tanpa izin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Urwah melakukan yang lebih baik dibandingkan yang diinstruksikan. Semisal dengan ini, kejadian ketika ada seorang budak yang diperintahkan untuk mengembala kambing. Ternyata kambingnya ini ada yang digigit serigala. Dari sekian banyak kambing itu ada salah satu yang digigit serigala. Kemudian budak ini berpikir, ini kalau saya bawa pulang mungkin di perjalanan akan mati, sehingga nanti kita rugi seekor kambing. Akhirnya sang budak tadi menyembelih kambing yang digigit serigala tersebut dan membawa pulang dagingnya. Lalu kejadian ini dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena budak ini menyembelihnya dengan menggunakan batu. Kemudian kejadian ini dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau izinkan untuk memakannya. Budak ini melakukan beberapa hal yang menyebabkan orang itu jadi ragu apakah boleh dimakan atau tidak. Pertama, dia nyembelihnya dengan menggunakan batu. Batu yang pipih, yang ada tajamnya, kemudian dipakai untuk menyembelih. Yang kedua, budak ini menyembelih kambing yang sudah digigit serigala. Yang ketiga, budak ini menyembelih tanpa izin dari pemiliknya. Sehingga para sahabat banyak yang meragukan ini boleh dimakan atau tidak. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan untuk memakannya, yang itu dalil bahasanya apa yang dilakukan oleh budak ini adalah benar. Baik, kembali kepada batasan tadi, bahwa wakil itu boleh melakukan sesuai yang diinstruksikan atau yang lebih baik dari yang diinstruksikan. Budak ini melakukan yang lebih baik dari yang diinstruksikan. Apa buktinya? Kalau kambing ini dibiarkan, dibawa pulang, mungkin dia akan mati di jalan. Tapi oleh sang budak disembelih dalam rangka untuk menyelamatkan dagingnya, kalaupun tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Selanjutnya, hadis yang kedua, mengenai bolehnya menjual lebih dari 100% atau mendapatkan keuntungan 100% ke atas, adalah hadis dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, wa kana Zubairu ishtaral ghabata bi 70 wa 100 alfin faba'aha Abdullah bi 1000 alfin wa 600 alfin. Zubair pernah membeli sepetak tanah di daerah Ghobah. Di daerah Ghobah, Ghobah ini sejarak sekian kilo dari pusat Madinah, dan di situ banyak sekali pepohonan-pepohonan semak-semak. Di museum depan masjid Quba ada sebuah museum kecil. Di situ ada banyak sekali gambar-gambar dan replika Madinah di masa silam. Termasuk yang pernah saya lihat adalah ada gambar tentang daerah Ghobah. Ghobah itu kayak gini. Ternyata di situ banyak semak, banyak pepohonan. Dan sampai sekarang, karena fotonya foto asli, berarti sampai foto itu dicetak, daerah Ghobah masih berupa seperti itu. Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair menceritakan, Zubair membeli tanah di daerah Ghobah, kita terjemahkan dengan hutan, seharga 170.000 dirham. Seharga 170.000 dirham. Kemudian tanah itu dijual oleh putranya, oleh Abdullah. Abdullah bin Zubair menjualnya seharga 1.600.000. Hadisnya riwayat Bukhari. Dan riwayat ini disebutkan oleh Bukhari dalam sahihnya, dikasih judul bab mim barakati malil mujahid. Bab keberkahan harta mujahid. Karena Zubair bin Awam termasuk mujahid yang beliau sering melakukan jihad, dan beliau cantumkan di situ bahwa hadis ini masuk dalam kategori keberkahan hartanya mujahid. Anda bisa lihat dari modalnya 170.000 dirham terjual 1.600.000. Berarti berapa kali lipat ini? Hampir 10 kali lipat. Ya, hampir 10 kali lipat. Dijual dengan harga 1.600.000. Hadis ini dijadikan kesimpulan oleh para ulama untuk mengatakan bolehnya mengambil keuntungan yang berlipat-lipat dalam transaksi jual beli. Dan ini dikutip dalam majalah Majma' Fiqih Islami dalam sebuah artikel berjudul Tahdid Arbahit Tujar, ditulis oleh Dr. Yusuf Qardawi. Tayyib. Dan ketika itu Zubair meninggal dalam kondisi dia punya banyak hutang. Kemudian dia berpesan kepada Abdullah bin Zubair, nanti kalau kamu tidak bisa melunasi utang ayah, berdoalah kepada Allah dan sampaikan kalimat ini, Ya Rabba Zubair, Ya Rabba Zubair, wahai Rabnya Zubair, wahai Rabnya Zubair, lunasilah utang Zubair, berikanlah harta untuk Zubair agar bisa melunasi utangnya. Karena utang Zubair sangat banyak. Bahkan Abdullah bin Zubair sebagai anak pertama dari Zubair bin Awam, atau sebagai anak yang senior dari Zubair bin Awam, beliau Abdullah bin Zubair itu mengumumkan utang ayahnya selama 3 musim haji. Jadi ketika musim haji, Abdullah bin Zubair mengumumkan, siapa yang punya utang bapak silahkan menghubungi saya. Musim haji berikutnya diumumkan lagi. Musim haji berikutnya sampai 3 kali musim haji diumumkan, siapa yang punya utang bapak, yang punya utang atau yang punya piutang yang belum dibayar oleh bapak, silahkan hubungi saya. Dan beliau menunda pembagian warisan selama 3 tahun. Sehingga harta peninggalan Zubair bin Awam belum dibagikan oleh Abdullah bin Zubair selama lebih dari 3 tahun. Tujuannya adalah untuk memastikan siapa saja yang punya utang kepada Zubair ibn Awam. Karena dulu Zubair seorang pedagang yang banyak berhubungan dengan orang, sehingga dikhawatirkan ada utang yang belum terselesaikan sementara yang membawa adalah orang lain. Tayyib. Sehingga peristiwa ini juga dijadikan dalil oleh para ulama, seperti keterangan dari Syekh bin Baz, bolehnya menunda pembagian warisan disebabkan karena ada penyelesaian utang yang tertunda. Kemudian kesimpulan yang sama juga disampaikan oleh Fatwa Lajnah Daimah. Dalam Fatwa Lajnah Daimah dinyatakan, Laisatil arbahu fit tijarati mahdudatan, bal tatabu ahwalil aradi wa talabi kathratun wa killah, lakin yustahsan lil muslim tajiran wa ghairahu ayyakuna sahlan samhan fi bai'ihi wa syira'ihi. Keuntungan perdagangan itu tidak memiliki batasan tertentu, namun mengikuti kondisi persediaan, permintaan barang. Kondisi permintaan dan persediaan barang. Sehingga kalau persediaan banyak, permintaan dikit jadi murah. Persediaan sedikit, permintaan banyak jadi mahal. Mengikuti kondisi seperti itu. Namun disarankan bagi seorang muslim, baik pedagang maupun yang bukan pedagang, agar memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Tayyib. Kita berikan kesimpulan di sini. Pertama, bolehnya mengambil keuntungan lebih dari 100% atau 100% ke atas. Yang kedua, tidak boleh menjual barang melebihi dari harga pasar, sebagaimana yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, dengan batasan sepertiga menurut sebagian Malikiyah. Dan kalau menurut Imam Ibnu Baz, batasannya adalah kembali kepada uruf yang berlaku di masyarakat. Kemudian yang ketiga, keuntungan dari jual beli dibolehkan selama tidak menyebabkan harga barang dinaikkan melebihi harga pasar, karena itu konsekuensinya. Dan yang keempat, memanfaatkan kelalaian konsumen terhadap harga barang terhitung goben, pembodohan, jika harga dinaikkan secara tidak normal. Kemudian yang kelima, dibolehkan menaikkan harga barang mengikuti perubahan harga pasar karena faktor ketersediaan dan permintaan terhadap barang. Wallahu a'lam. Nah, dan ini pernah terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang juga saya singgung di buku ini, terkait masalah tas'ir atau penetapan harga. Yang ulama beda pendapat apakah itu diperbolehkan ataukah tidak. Sebagian ulama mengatakan boleh, sebagian ulama mengatakan tidak. Kalau tidak ada di buku ini, berarti di buku yang lain ya. Saya ada buku yang lain, judulnya Pasar Muslim dan Dunia Makelar, yang di situ ada pembahasan tentang bolehkah pemerintah menetapkan harga. Tayyib. Jadi kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan pernah terjadi kenaikan harga di zaman Nabi SAW. Lalu para sahabat datang menghadap Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, laqad ghala as-si'ru, ya Rasulullah, banyak harga yang naik. Fasa'ir lana, karena itu tetapkanlah harga untuk kami. Apa yang dikatakan Nabi SAW? Beliau mengatakan, innallaha huwal qabidul basitul musa'ir, sesungguhnya Allah Ta'ala itu zat yang melapangkan dan menyempitkan rizki bagi hamba. Innallaha huwal qabidul basitul musa'ir, sungguhnya Allah yang menyempitkan dan yang melapangkan rizki hamba. Al-musa'ir, dan dia zat yang menetapkan harga. Dia zat yang menetapkan harga. Dengan cara apa? Dengan cara adanya perbedaan dan fluktuasi demand and supply. Kadang permintaan tinggi tapi supply dikit, akhirnya harga naik. Seperti kasus masker kemarin ya. Permintaan banyak dan supply belum memadai, harganya naik seperti desinfektan. Sebaliknya, ketika supply melimpah, permintaan sedikit, harga jadi turun, bahkan tidak ada nilainya. Nah, ada sebagian peneliti yang mengatakan bagian dari keajaiban yang ditunjukkan oleh Allah di bulan Ramadan adalah belanja naik, tapi rata-rata harga tidak naik. Seperti yang kita tahu misalnya, ketika bulan Ramadan, kaum muslim itu belanjanya sangat banyak. Untuk parsel, untuk suguhan lebaran, untuk apalagi misalnya hadiah yang diberikan oleh orang lain, kepada orang lain. Sehingga belanja masyarakat itu melimpah, terutama sembako. Tapi yang terjadi, harga sembako itu stabil ketika mendekati lebaran. Meskipun permintaan banyak, Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan kelimpahan yang banyak. Tayyib. Seperti juga yang terjadi pada kondisi Idul Adha yang disembelih oleh kaum muslimin ketika Idul Adha, hampir semuanya hewan jantan, hampir semuanya. Padahal bukan syarat dalam menyembelih hewan kurban itu harus jantan, boleh berkurban dengan menggunakan hewan betina, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Ummu Qurzin radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang masalah akikah. Akikah itu untuk ghulam 2 ekor kambing, sedangkan untuk jariyah, untuk anak perempuan, 1 ekor kambing. Lalu beliau bersabda, la yadurrukum dzukranan am inatha. Enggak jadi masalah mau jantan atau betina. Sehingga baik jantan maupun betina dalam akikah boleh. Yang kata Asy-Syirazi rahimahullah, jika boleh ketika akikah jantan atau betina, berarti hukum yang sama juga berlaku untuk kurban. Nah, tapi kita lihat hampir semuanya pakai jantan. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kambing jantan tidak pernah punah. Padahal dia disembelih jutaan setiap tahun. Tapi enggak pernah ada ceritanya kambing jantan punah gara-gara dipakai untuk kurban. Ya. Sementara kambing betina dengan jantan, ya, keseimbangnya sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Itulah bagian dari ciptaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk manusia, melayani mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu terjadi baik ketika Idul Fitri maupun ketika Idul Adha. Wallahu ta'ala alam. Tayyib, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bolehkah banting-bantingan harga di pasar, dan bolehkah menetapkan harga bagi pemimpin, bolehkah melakukan tas'ir. Wallahu alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada Anda untuk bergabung di nomor sebagaimana yang tersedia. Kita coba angkat penelpon yang pertama. Silahkan, dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada masalah yang mau saya tanyakan, Ustaz. Saya bekerja sama dengan seseorang di bidang rumah makan. Kemudian kadarullah 3 tahun berjalan, setelah itu kita bubar. Nah, setelah dihitung aset semua, misalnya ada 200 juta. Kemudian dia akan menarik diri, tapi dengan catatan saya meneruskan, tapi harus bayar namanya goodwill, Ustaz. Apa? Goodwill? Iya, goodwill. Nah, akhirnya beliau minta 800 jutaan. Karena memang saya teruskan, maka saya menyanggupinya. Lalu saya cicil per 3 bulan sekian. Alhamdulillah sudah lunas. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah dalam syariah nilai goodwill-nya ada, Ustaz? Baik, kenapa dia minta goodwill? Ya, karena dia menganggap saya meneruskan dan restorannya sudah dikenal orang gitu, Ustaz. Oh, gitu. Nah. Walaupun artinya tidak ada nilai prospeknya yang dalam bentuk royalti atau franchise, tapi dia minta seperti itu. Berarti dia dibubarkan karena keinginan Bapak, ya? Karena keinginan, ya, sama-sama sudah dia minta gitu, Ustaz. Dia minta meninggalkan. Baik. Kemudian satu lagi, Ustaz. Apakah warisan untuk anak laki-laki yang meninggal itu masih tetap ada, Ustaz? Artinya ada warisan dari orang tua, kemudian adik laki-laki saya sudah meninggal, apakah tetap diberikan warisan untuk anaknya atau gimana, Ustaz? Baik. Itu sementara, Ustaz. Barakallahu'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Anda bertanya tentang posisi mudhorib yang dia sudah bekerja, kemudian setelah itu dia mengundurkan diri, sementara perusahaan Anda berjalan dengan baik dan dikenal masyarakat, sehingga posisi Anda tinggal melanjutkan. Lalu dia minta senilai tertentu sebagai ganti dari goodwill yang sudah dia berikan kepada perusahaan Anda. Ini kalau dalam istilah apa Malikiyah kalau tidak salah, dia disebut sebagai bagi hasil misal ya. Bagi hasil misal itu begini, jika ada sebuah perusahaan kemudian mudharib mengundurkan diri dan dia sudah bekerja sementara hasilnya sudah ada, maka mudharib berhak untuk mendapatkan nilai tertentu yang nilai tertentu itu sebagai ganti dari bagi hasil yang belum dia dapatkan. Misalnya seharusnya ini kalau dikembangkan saya dapat hasil sekian, tapi belum saya ambil karena ini sedang berproses. Ini sedang berproses sehingga belum bisa kelihatan hasilnya. Tapi ini kalau dilanjutkan terus nanti akan ada hasil sekian. Namun belum bisa diambil karena sedang berproses, maka di posisi ini mudharib berhak untuk mendapatkan nilai sesuai yang tadi di sesuai yang apa yang berlaku di masyarakat. Ini normalnya kamu bisa dapat sekian juta jika ini dilanjutkan. Tayyib. Sehingga kalau itu dijadikan sebagai ganti untuk goodwill karena dia belum mendapatkan bagi hasil, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau dia sudah mendapatkan bagi hasil, ya sebenarnya hak dia sudah diterima. Namun mungkin dia minta bonus karena sudah bisa membuat pasar bagi warung Anda. Dan kalau itu dilakukan dan Anda setuju, insya Allah tidak masalah. Intinya seperti ini, kembali kepada kesepakatan. Seperti ini kembali kepada kesepakatan. Jadi goodwill yang sudah dia berikan kepada warung Anda bisa dibayar senilai kiprah yang dia berikan, dan itu kembali kepada kesepakatan antara Anda dengan mudharib. Wallahu a'lam. Selanjutnya mengenai warisan untuk anak laki-laki. Warisan untuk anak laki-laki yang sudah meninggal, jumhur ulama mengatakan dia enggak dapat. Jumhur ulama mengatakan dia enggak dapat. Sehingga misalnya si A punya 3 anak. Laki-laki, laki-laki, perempuan misalnya. Anak yang kedua meninggal dunia dan dia sudah punya anak. Berarti A punya cucu dari anak kedua. Nah, ketika si A meninggal, apakah cucu ini dapat dari kakeknya? Jumhur ulama mengatakan enggak dapat. Kenapa enggak dapat? Dia kan terhalangi dengan keberadaan pamannya sendiri, yaitu saudara laki-laki mayit tadi. Jadinya susah ya. Baik, kita buat oret-oretan saja. Si A punya 3 anak laki-laki atau 3 anak ya. Laki-laki 1, laki-laki 2, perempuan 1. Ini meninggal dan sudah punya anak, misalnya X dan Z. Ketika A meninggal dunia, apakah X dan Z dapat warisan? Jawabannya tidak dapat warisan. Kenapa? Termahjub dengan keberadaan L, anak laki-laki 1. Ya, meskipun X ini bisa jadi laki-laki, Z juga laki-laki. Pada waktu A meninggal, maka X dan Z termahjub dengan keberadaan L 1, anak laki-laki pertama, sehingga mereka enggak dapat warisan. Sudah? Ini pendapat jumhur. Pendapat jumhur, X dan Z termahjub. Baik. Kemudian ada pendapat yang kedua. Ini pendapat ulama Mesir, meskipun tidak semua ya, sebagian ulama Mesir, kemudian juga diadopsi di Tunisia. Yang pendapat kedua ini disebut dengan wasiat wajib. Wasiat wajib. Apa itu wasiat wajib? Wasiat wajib adalah wasiat yang statusnya diwajibkan bagi mayit untuk diberikan kepada keturunan anaknya yang sudah meninggal meskipun dia belum pernah berwasiat. Makanya disebut wasiat wajib, karena dia dianggap harus berwasiat. Nah, karena sifatnya wasiat, maka pembagiannya berdasarkan wasiat. Wasiat itu berapa nilainya? Maksimal sepertiga. Maksimal sepertiga. Nah, wasiat wajib ini diterapkan pertama kali di Mesir dan menjadi konun undang-undang pembagian warisan secara agama di Mesir. Kemudian diadopsi di beberapa negara yang lain seperti Tunisia, kemudian kalau tidak salah Pakistan, termasuk juga Indonesia. Makanya di KHI, Kompilasi Hukum Islam, yang itu menjadi rujukan bagi pengadilan agama Indonesia, mereka menerapkan adanya wasiat wajib ini. Cara ngitungnya bagaimana? Cara ngitungnya adalah diasumsikan L2 itu masih hidup. Lalu dilihat jatahnya. Jatah anak laki-laki 2, L2. Jika jatahnya ini kurang dari sepertiga, misalnya jatahnya ini adalah N, ini jika kurang dari sepertiga, maka ditunaikan. Ditunaikan dalam arti diberikan ke X dan Z. Namun jika jatahnya L2 ini lebih dari sepertiga, maka hanya boleh ditunaikan sepertiga. Ditunaikan sepertiga. Misalnya jatahnya setengah, maka hanya boleh ditunaikan sepertiga. Ini kalau misalnya kita hitung kan, ini 2, 2, 1 ya, sehingga total warisannya dibagi 2 banding 2 banding 1, dibagi 5. Misalnya total warisannya 500 juta ya, maka dia dibagi 5. Dibagi 5. Untuk anak laki-laki dapat 200, ini 200, ini 100. Baik. Sehingga di sini 2 banding 5. 2 banding 5. 1 banding 5. Apakah ini lebih dari sepertiga? 2/5 dengan sepertiga itu banyak mana? Banyak sepertiga ya. Berarti ini kurang dari sepertiga, maka boleh langsung ditunaikan. Ini kan berarti 1/2,5 kan? Baik, dari sehingga dia kurang dari sepertiga, maka boleh ditunaikan. Lebih dari sepertiga ya. Penyebutnya lebih kecil. Kalau dia lebih dari sepertiga, maka yang boleh ditunaikan hanya sepertiga. Baik. Ini cara perhitungan wasiat wajib. Wallahu a'lam. Dan Anda kami persilahkan untuk merujuk ke asatidah yang ada di tempat Anda, barangkali bisa dimintai bantuan agar bisa membantu dalam menyelesaikan seperti ini. Kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, mau tanya Ustaz. Kita kan usahanya usaha jasa Ustaz. Jasa cuci sama perbaikan. Nah, kalau kita menentukan harga, kita kan ada rekanan-rekanan untuk yang perbaikan. Jadi kalau misalnya ada konsumen datang ke kios kita, kita bilang ke konsumen, harganya belum bisa kita kasih, karena terkait kadang-kadang perbaikan yang akan kita benerin itu di luar dengan menu kita, nggak ada di menu kita, jadi kita belum tahu ada kondisinya kondisional. Jadi harganya belum kita tentukan, tunggu kita dapat informasi dari rekanan kita yang biasa tempat kita perbaiki. Baik. Boleh nggak itu, Ustaz? Berarti saat akad harga nggak jelas ya? Saat akad itu kita kasih tahu sama konsumen, ini harganya nanti kita konfirmasi harganya berapa. Oh, dia, oh ya nggak apa-apa, dia taruh barang yang mau diperbaikin kan. Terus kita bawa barang yang biasa dengan rekanan kita, kita datang ke pengrajinnya, kita bilang, ini berapa? Oh, dia bilang, Oh, 15.000. Nah, terus kita sampaikan karena kita sifatnya jasa, kita naikkan harganya, Ustaz. Baik. Tapi kita dengan pengrajin belinya beli lepas. Baik. Boleh enggak itu, Ustaz? Baik. Barakallahu fikum. Tayib, apa yang tadi Anda sampaikan, selama Anda minta konfirmasi dulu dari konsumen, hukumnya boleh. Sehingga tidak ada apa? Goror dalam masalah harga yang bisa memicu terjadinya sengketa. Untuk jasa yang tidak jelas harganya, maka ada dua kemungkinan. Pertama, dia terukur dengan nilai tertentu, dengan sesuai satuan tertentu. Contohnya argo taksi, ya. Argo taksi itu kan hasil akhirnya enggak jelas. Pak, saya mau berangkat ke sini. Kita kemudian disuruh naik, argo nyala. Ketika argo menyala, kita enggak tahu nanti hasil akhirnya berapa. Apakah bayar 80.000, bayar 100.000 atau berapa, kita enggak tahu. Dan di jalan juga kita enggak tahu. Kalau macet bisa lebih mahal, kalau lancar ya lebih murah. Dan seperti ini hukumnya boleh, karena kita sudah tahu berdasarkan satuan yang dia berikan. Taksi itu argonya sekian dan dia akan mengambil upah sekian per kilo misalnya. Yang kedua, harga tidak jelas dan tidak bisa diukur, tidak ada ukuran. Seperti tadi, ini kira-kira biaya servisnya senilai sekian, atau ini biaya yang nanti harus Anda keluarkan senilai sekian. Ini hukumnya tidak diperbolehkan kecuali jika ada konfirmasi sebelum pelaksanaan. Misalnya harga perbaikan tadi, ya, dia tidak bisa diukur. Kenapa? Karena kebutuhan masing-masing perbaikan itu berbeda. Servis mobil, orang naruh mobil, terus setelah itu ditinggal, tolong diperiksa, diperbaiki, ngontek piro, nanti habis berapa saya ganti. Cuman habis berapa saya ganti itu fluktuatif, bisa besar sekali, bisa kecil. Jika pihak bengkel konfirmasi sebelum dia ganti spare part, Mas, mobil kamu ini harus ganti ini, ganti ini, ganti ini, total 100 juta. Nah, kan butuh konfirmasi. Dari sekian item yang tadi disebutkan oleh bengkel, misalnya ada 10 item yang harus diganti, kemudian konsumennya minta 5 saja yang diganti, yang 5 sisanya enggak usah. Berarti dia hanya boleh ganti 5, sisanya enggak boleh dia ganti. Dan nanti otomatis nilainya akan turun. Tayyib. Selama ada konfirmasi, insya Allah diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik, coba kita baca pertanyaan melalui WA. Bismillah. Pembeli A datang ke toko penjual B, sudah deal beli barang X dengan harga 1,1 juta dengan DP 100.000. Menunggu barang datang sekitar beberapa hari. Kemudian barang datang dan si B bilang harganya jadi 1,2 juta. Pertanyaan, apakah si A boleh membatalkan pesanannya dan minta DP-nya kembali? Baik. Yang kedua adalah, bila A setuju dengan 1,2, apakah akadnya harus diulang atau tinggal lanjut saja selesaikan kekurangannya? Baik. Di sini yang salah B. Jika ini barangnya sudah ada atau belum? Belum. Belum. Barangnya apa ini? Tidak diketahui. Apakah B produsen? Tidak diketahui. Baik, tidak diketahui. Di sini ada kesalahan. Satu, jika B bukan produsen, yang dia adalah hanya tengkulak, ya, kulak beli terus dijual lagi ke si A, maka B salah besar ketika menerima DP 100.000, karena jadinya jual beli kalik bil kalik. Barangnya enggak ada, belum dimiliki oleh si penjual. Uangnya tidak tunai, belum dibayar tunai oleh si A sebagai pembeli. Ini jual beli kalik bil kalik. Dan ini hukumnya terlarang dengan sepakat ulama. Karena itu ketika ini hukumnya terlarang dengan sepakat ulama, maka akad dibatalkan. Dan uang harus dikembalikan utuh. Nah, setelah uang dikembalikan utuh, B sudah punya barang. Maka A dikasih kebebasan, punya hak khiyar, apakah lanjut beli atau tidak. Karena akad yang pertama kemarin, di mana A membayar 100.000, tidak diperhitungkan. Kenapa? Karena B belum punya barang. Yang kedua, jika posisi B adalah seorang produsen, sehingga A pesan dibuatkan barang, tolong buatkan barang ini, harganya berapa? Lalu B sudah menetapkan harganya 1,1. Bapak harus ngasih DP 100. Akhirnya dikasih DP 100. Setelah itu ketika barang jadi, terlarang bagi B untuk menaikkan harga. Pak, sekarang harganya jadi 1,2. Jika harganya dinaikkan, maka A berhak untuk membatalkan. Loh, kemarin kita sudah sepakat harganya 1,1, kok sekarang kamu minta 1,2? Nggak bisa kayak gitu. Meskipun biaya yang dikeluarkan B lebih besar, itu resiko B. Dan A berhak untuk mendapatkan barang dengan nilai 1,1. Karena kemarin sudah akad, dengan akad istisna dan harga sudah disebutkan, maka dibayar sesuai dengan harga yang telah ditetapkan waktu akad. Jangan berubah. Kalau berubah-berubah seperti ini, jadinya harga tidak jelas. Baik, insya Allah bisa dipahami ya. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Wafikum barakallahu. Ya Ustaz, Afwan baru bisa masuk hari ini. Kemarin sebetulnya ingin bertanyanya terkait yang peminjaman di bank yang dibayarkan asuransi dan sisanya itu harus dibayarkan Ustaz gitu ya. Kan ibu Ana itu sempat melakukan peminjaman tahun 2007 di bank pensiunan. Nah kemudian tahun 2008 meninggal. Waktu itu kata Ana gak tahu hukumnya gitu. Katanya benar-benar selalu meninggal. Nah ini Ana baru tahunnya kemarin pas ikut kajian Ustaz. Nah ini gimana saja, apakah Ana harus kembali lagi menanyakan ke pihak banknya berapa sisa hutang yang harus dibayarkan gitu, dan berapa yang sudah dilunasin, atau bagaimana sudah baiknya Ustaz? Baik. Wallahu ta'ala alam. Kejadian ini terjadi ketika Anda belum memahami tentang hukumnya, sehingga di posisi ketika utang itu dilunasi oleh pihak asuransi, Anda merasa yakin ini boleh legal, karena belum tahu ilmunya, baik legal secara negara maupun legal secara syariah. Padahal itu sebenarnya adalah harta haram, namun didapatkan dengan cara saling ridho. Dan wallahu a'lam, harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho, wallahu a'lam, tidak perlu dikembalikan jika ketika mendapatkannya belum tahu. Termasuk orang yang bekerja di dunia riba selama sekian puluh tahun dan dia sudah mendapatkan harta, bahkan sudah bisa beli rumah, bisa beli mobil. Setelah itu dia baru tahu kalau ini haram. Akhirnya dia tinggalkan. Bagaimana dengan penghasilan dia selama waktu dia bekerja yang dia belum tahu kalau itu haram? Tidak ada perintah untuk memiskinkan diri, sehingga tidak ada keharusan bagi dia untuk melepas semua harta itu. Karena itu wallahu alam, koperasi atau asuransi memberikan jaminan resiko menutupi kekurangan utang ibu senilai sekian belas juta misalnya, sehingga utang ibu tutup lunas. Dan itu didapatkan melalui sistem yang legal secara negara, dilakukan saling ridho, dan Anda beserta keluarga gak paham kalau ternyata ini bertentangan dengan syariat, maka insya Allah tidak ada kewajiban untuk kemudian mengeluarkan senilai kewajiban ibu yang belum dibayarkan ke bank. Wallahu ta'ala alam. Kita coba angkat telepon berikutnya. Silahkan. Halo. Silahkan. Mohon volume televisinya dikecilkan. Oke. Baik, silahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya, Ustaz, yang pertama tentang BPJS. Halo. Silahkan. Iya. Yang pertama tentang BPJS. Jadi saya itu di kantor BPJS langsung dipotong gaji, Ustaz. Jadi untuk satu keluarga itu dipotong Rp80.000 per bulan. Nah, pertanyaannya apakah ketika jadi mau nggak mau dipotong begitu, Ustaz? Nah, apabila seperti itu, apakah boleh kita menggunakan untuk menggunakan ke fasilitas kesehatan senilai dengan potongan itu? Jadi misalnya saya kan bisa menghitung berapa yang saya sudah setorkan ke BPJS, lalu saya bisa menghitung misalnya biaya ke dokter spesialis Rp160.000, berarti itu kan seperti biaya untuk dua kali angsuran BPJS. Nah, apakah saya bisa menggunakan itu senilai dengan yang saya setorkan ke BPJS? Seperti itu pertanyaan yang pertama, Ustaz. Lalu yang kedua, Ustaz, sekarang itu sedang marak penjualan database nomor kontak HP atau WhatsApp untuk jualan, Ustaz. Jadi kemarin ditawari Rp25.000 per bulan dengan akad setiap hari selama satu bulan itu si pembeli itu akan dikirimi dua nomor kontak WhatsApp yang bisa digunakan untuk menambah jaringan jualan gitu, Ustaz. Kalau kata yang jual, nomor kontak ini adalah nomor kontak teman-temannya yang juga berlangganan dengan model seperti ini. Jadi kalau yang bersangkutan mengatakan bahwa nomor kontak yang dibagikan ini adalah nomor kontak yang juga sudah tahu sama tahu bahwa nomornya itu akan diberikan ke orang lain gitu. Apakah model data penjualan data bis seperti ini diperbolehkan? Terus yang ketiga, ini juga seperti yang di Instagram itu, Ustaz. Jadi di Instagram itu kan ada jual beli follower. Apakah itu juga boleh? Termasuk di Instagram juga ada yang menjual aplikasi untuk menambah follower. Apakah itu juga diperbolehkan gitu? Karena kan kalau seperti itu akan-akan si follower itu kan tidak tahu bahwa akunnya itu kan menjadi objek jual beli begitu kan, Ustaz? Baik. Terus itu cukup? Barangkali itu dulu, Ustaz. Jazakallah khairan. Baik, untuk yang pertama mengenai BPJS, kita berangkat dari perbedaan para asatidzah dalam menilai BPJS, sebagian membolehkan, sebagian melarang. Dan jika Anda lebih cenderung untuk menilai BPJS itu terlarang, maka bagaimana skema penggunaannya? Skema yang penggunaannya adalah Anda hanya boleh memanfaatkan senilai premi yang pernah dibayarkan. Dan tadi sudah bagus, misalnya Anda sudah bisa mengetahui per bulan dipotong gaji Rp80.000. Berarti nanti total yang boleh digunakan adalah senilai Rp80.000 untuk kali berapa bulan yang belum Anda gunakan. Misalnya berobatnya 5 bulan setelah Anda store. Berarti Rp80.000 kali 5 misalnya. Ini menurut pendapat yang mengatakan BPJS termasuk transaksi asuransi yang dilarang. Tapi kalau Anda mengambil pendapat yang mengatakan BPJS hukumnya diperbolehkan, maka insya Allah tidak perlu ada perhitungan seperti ini dan bisa langsung dimanfaatkan tanpa harus mengetahui berapa nilai premi yang dibayarkan. Dan kita belum bahas tentang masalah detail apakah BPJS itu boleh atau tidak. Insya Allah baru kita bahas setelah kita menyelesaikan kajian tentang masalah ghoror. Kenali ghoror dulu, baru punya basic untuk bisa memahami apakah BPJS dan asuransi itu boleh ataukah tidak. Kemudian yang kedua mengenai hukum jual beli database, seperti memberikan info tentang nomor fulan, nomor A, nomor B, dan seterusnya. Yang kita tahu bahasanya nomor itu termasuk identitas, dan identitas itu boleh dirahasiakan. Termasuk misalnya nomor pribadi saya yang dibuka untuk umum ini bukan nomor saya ya. ini nomor admin, khusus dipakai untuk kegiatan dan acara tanya jawab interaktif di acara ANB official. Ada nomor pribadi tersendiri. Nah, pada asalnya orang ketika mau membagikan nomor pribadi orang lain itu harus minta izin, atau misalnya Anda punya prediksi ini akan diperbolehkan walaupun tanpa izin. Misalnya ada orang yang minta nomor, terus ditanya mau apa, oh saya keluarganya, saya butuh untuk menghubungi beliau. Baik, ini tanpa minta izin pun insya Allah diperbolehkan. Sehingga Anda apa, pertimbangkan kira-kira kalau saya sebarkan nomor ini diizinkan atau tidak. Kalau tidak diizinkan berarti itu melanggar hak orang lain. Dan ada banyak asatidzah yang mereka membatasi jangan sampai nomornya itu disebarkan ke orang lain. Ya. Saya pernah minta seseorang, punya enggak nomornya Ustadz Fulan? Terus beliau mengatakan, saya punya, cuman dulu waktu saya dikasih, beliau pesan jangan berikan ke orang lain. Akhirnya orang ini minta izin dulu ke Ustadz Fulan tuh, terus baru diberikan ke saya. Tayyib. Sehingga perlu dijaga yang namanya kerahasiaan ini, privasi ini, agar tidak sembarang orang menggunakannya, apalagi digunakan untuk hanya sebatas menyebarkan iklan dan seterusnya. Dan kita nggak tahu ya betapa seringnya nomor-nomor kita itu dapat SMS misalnya, tawaran judi, tawaran apalagi, ada togel, ada masya Allah banyak sekali. Dan itu hampir tiap hari ada. Yang intinya kalau sekiranya pemilik nomornya itu belum merelakan untuk dibagikan, ya tidak boleh dibagikan. Kemudian yang kedua tentang jual beli follower. Ini saya bahas khusus di buku saya Halal Haram Bisnis Online. Ada satu pembahasan tentang hukum mencari uang di internet. Salah satunya yang kita bahas adalah hukum jual beli follower, jual beli akun Facebook, jual beli akun IG dan seterusnya. Yang di situ saya membuat dua kesimpulan. Pertama, bahwasanya secara aturan yang diterapkan oleh Facebook dan IG dan banyak medsos yang lainnya, mereka tidak mengizinkan untuk menjual akun. Karena akun itu gratis. Anda mau punya 2 Facebook, 3 Facebook, kan enggak pernah ditarik bayaran. Sehingga buat akun bagi mereka itu digratiskan, terserah. Makanya mereka punya aturan, tidak perlu beli, silahkan buat sendiri. Dan sesuatu yang dia menjadi milik umum, siapapun boleh mendapatkannya, maka tidak boleh diperjualbelikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-muslimuna syuraka'u fi thalath." Muslim itu bersekutu dalam 3 hal. Bersekutu dalam arti mereka memiliki bersama dalam 3 hal. Ya. Fil ma' wal kala' wan nar. Untuk air, kemudian rerumputan dan api. Maksudnya air yang ada di sungai, yang ada di danau. Siapapun ngambil silahkan. Maka tidak boleh bagi sebagian orang untuk memonetisasi air seperti ini. Sehingga siapa yang ngambil air di danau ini wajib bayar ke saya, itu tidak boleh. Kalau dia melakukan seperti itu, maka dia melakukan pelanggaran hak. Oh, semua orang boleh ngambil kok saya disuruh bayar, itu tidak boleh. Al-kala' juga sama. Al-kala' itu padang rumput ya. Misalnya savana, ada savana, semua orang mau merumput di sini silahkan, mau ngambil rumput, mau naruh kambing di sini silahkan. Maka tidak boleh dikapling. Siapa yang mau ngambil rumput di sini harus bayar ke saya. Padahal itu milik umum, itu tidak boleh. Api juga sama. Ada orang bakar-bakar di sawah misalnya, terus kita ngambil apinya, itu tidak boleh bayar. Kenapa? Yang seperti ini milik bersama. Nah, ini saya jadikan sebagai dalil. Berarti ketika sebuah objek itu milik umum, siapapun bisa mengakses, maka tidak boleh diperjualbelikan. Nah, jual beli follower itu kan berarti jual beli akun ya. Otomatis jual beli follower itu jual beli akun. Ada orang sudah membuat sebuah akun, lalu dia punya banyak follower, setelah itu dijual, berarti kan plus jual seakunnya. Nah itu dilarang dalam aturan yang diberikan oleh FB, yang diberikan oleh IG dan yang lainnya. Yang kedua, pertimbangan yang kedua, follower itu belum tentu mewakili aslinya. Sehingga misalnya di sebuah FB, di sebuah fanpage punya 1 juta follower, ternyata 1 juta itu real manusianya hanya 100 ribu. Terus yang lain kemana? Yang lain itu klonengan. Ada satu orang punya 10 akun, ada satu orang punya sekian belas akun, semuanya follow kepada si A. Jadinya apa? Realnya bukan 100 ribu atau bukan 1 juta, tapi realnya lebih kecil dari itu. Realnya lebih kecil dari itu. Dan ini masuk dalam kategori khiyar ghaban, ya. Masuk dalam kategori pembodohan. Kelihatannya banyak, tapi ternyata realnya sedikit. Bahkan begini ya, seperti kita sekarang sedang kajian, yang live berapa sekarang? 600. Ada 600. Itu realnya belum tentu 600. Dari 600 itu yang ditinggal turun mungkin 400. Yang nonton serius 200. Sehingga kelihatan banyak, tapi ada yang nonton, buka, hadir, terus ditaruh sambil laya-laya turu. Berarti aslinya dia gak nonton, cuman hadir saja, setelah itu dipasang, dibiarin. Dan mungkin saja itu terjadi. Maka ketika misalnya ada orang yang pasang iklan, Pak saya mau pasang iklan, bayarnya berapa? Sekian, karena ini kan penontonnya banyak. Belum tentu real dari sekian ratus itu nonton semuanya. Mungkin yang nonton sepertiganya atau setengahnya. Tayyip. Karena itulah para ulama melarang jual beli follower seperti ini, karena ini termasuk di antara bentuk jual beli najis yang tidak mewakili aslinya. Wallahu a'lam. Tayyip. Putus. Baik, kita bacakan pertanyaan melalui WA. Bismillah. Bolehkah daftar menjadi agen yang mensyaratkan biaya masuk pendaftaran terlebih dahulu? Misalnya 400 ribu nanti akan diberikan toolkit jualan berupa barang, foto-foto produk, dan ada juga ilmu yang dibagikan supplier yang kalau total lebih dari 400 ribu karena besar manfaatnya. Baik, bolehkah daftar jadi member untuk memasarkan produk tertentu dengan nilai 400 ribu ya? Dulu sudah pernah kita singgung ini di pembahasan seputar masalah fee referral. Kata kuncinya dalam transaksi seperti ini kembali kepada dua hal. Yang pertama adalah iwad, yang kedua adalah muawad. Kata kuncinya kan ini. Ini berarti yang diserahkan, ini yang diterima. Anda membayar senilai 400 ribu, ini iwad. Apa yang diterima? Tadi ada toolkit. Terus apa lagi? Ada produk plus produk. Apa lagi? Buku. Apa lagi? Sudah. Baik. Yang ini katanya ya, namanya juga pemasaran ya. Katanya lebih dari 400 ribu nilainya. Baik. Nilai manfaatnya lebih dari 400 ribu. Jika memang ini real, silahkan, boleh. Tapi kalau ini hanya dibuat kesan saja, biar orang mau percaya, padahal sebenarnya produknya juga tidak begitu, ya, tidak begitu penting bagi kehidupan manusia. Orang nggak seberapa butuh. Toolkit kadang cuma begitu didapat, dibiarin aja. Buku ini buku apa? Buku pemasaran apa? Kadang orang nggak mau baca. Sudah, maka tinggal yang bernilai bagian ini saja. Bagian ini yang bernilai. Kita sering menjumpai ini untuk misalnya kosmetik atau obat-obat kuat, suplemen. Ya. 400 ribu, kasih toolkit, nggak pernah dibaca, nggak pernah dipakai. Kasih buku juga nggak pernah dipakai. Produknya ini cuma 50 ribu. Baik. Loh, kenapa kok mau? Anda nanti dapat tambahan fee referral. Jika kamu bisa mereferensikan orang, kamu dapat fee sekian. Nah, ini yang nilainya mahal. Tapi ini kan enggak jelas, jadinya goror nih ya. Jadinya goror. Kenapa bagian fee referral itu tidak jelas? Tapi biasanya kalau enggak ada fee referral, Bapak tidak perlu cari orang, karena kami sendiri nanti akan nyari, sehingga tidak ada fee referral, hanya untuk ini saja. Maka Anda pertimbangkan nilai produk ini harus senilai dengan iwat yang tadi dibayarkan. Wallahu a'lam. Tayyib. Kita coba angkat penelpon berikutnya. Terputusnya. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini Ustaz mau nanya, apa suami itu punya kewajiban memberi nafkah untuk istri dalam bentuk uang cash atau tidak ya, untuk pegangan istri sehari-hari, atau kalau dia udah mencukupi secara apa, pakaian, tempat tinggal dan makanannya, itu berarti udah apa, udah ngasih nafkah istri atau, apa dia punya kewajiban untuk ngasih uang cash yang istri bebas untuk menggunakan untuk keperluan pribadinya. Baik. Kemudian yang kedua, Ustaz, dalam kondisi new normal sekarang, kan ketika awal masjid dibuka, suami sama anak saya langsung mulai sholat di masjid, ya ini di Bekasi ya Ustaz. Kemudian beberapa hari kemudian, ngelihat keadaan sepertinya belum terlalu aman. Kemudian terus saya dengar apa kajian dari Dokter Saifuddin Hakim sama Ustaz Abdul Tuasikal, itu Dokter Saifuddin yang di Jogja aja belum mulai sholat di masjid. Terus jadi kita mikir kayaknya belum terlalu aman. Akhirnya keputusannya kalau apa pada saat maghrib dan duhur yang jamaahnya banyak, kita sholat di rumah. Tapi kalau selain itu sholat di masjid. Seperti itu boleh nggak ya Ustaz? Baik. Nggak 100% gitu loh. Baik. Sama satu lagi, kalau apa sholawat di pagi hari sama sore hari yang jumlahnya 10 kali itu disyariatkan atau tidak ya Ustaz? Syukran, jazakallah khair, barakallah fiik Ustaz. Wa jazakumullah khairan wa fiikum barakallah. Apa yang dimaksud dengan nafkah bagi istri? Nafkah bagi istri ini pernah ditanyakan oleh seorang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kewajiban suami bagi istrinya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, antut'imha idza ta'imta wa an iktasaiha wa an aksiha idza iktasaita. Kamu harus kasih makan dia sebagaimana kamu makan, kamu harus kasih pakaian dia sebagaimana kamu berpakaian. Yang ini menunjukkan bahwa batasan nafkah yang diwajibkan dalam syariat adalah nilai tertentu yang bisa memberikan jaminan kehidupan normal bagi seorang istri dan anak. Sehingga berapa nilainya itu berbeda-beda tergantung dari urf yang berlaku. Ada yang nilainya besar, ada yang nilainya kecil, tergantung daerah. Kalau di Bekasi, mungkin untuk bisa mendapatkan kehidupan normal yang layak bagi seorang wanita, sehari misalnya minimal 100 ribu untuk makan, untuk lauk, dan untuk kebutuhan yang lainnya. Karena manusia itu kan hidup tidak hanya makan saja, dia butuh tempat tinggal, dia butuh ini. Itu kalau di total misalnya nilainya 100 ribu. Maka jika suami menyediakan fasilitas yang nilainya kurang dari 100 ribu, berarti dia harus bekerja yang lebih untuk bisa memberikan sesuai dengan kebutuhan normal, kebutuhan yang ideal bagi seorang istri. Berbeda kalau di daerah Klaten atau di pelosok Boyolali, mungkin 20 ribu sudah cukup, tergantung antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Dan masalah uang jajan atau pegangan itu sifatnya adalah hadiah tambahan, dan itu bukan kewajiban bagi suami. Sehingga apakah istri juga harus dikasih uang pegangan? Jawabannya tidak harus. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang kedua mengenai kondisi new normal. Prinsipnya sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Mardawi, salah satu ulama madhab Hambali, orang boleh meninggalkan Jum'atan dan sholat jamaah jika dia dalam kondisi sakit au khauful marad, atau dikhawatirkan tertular penyakit. Nah, standar khawatir dan tidak, standar khawatir dan tidak itu bisa mengikuti pertimbangan orang yang ahli di bidangnya. Sehingga jika menurut yang ahli di bidangnya ini mengkhawatirkan, maka Anda berhak untuk kemudian membuat keputusan agar tidak berangkat ke masjid. Tapi kalau orang yang ahli di bidangnya mengatakan insya Allah ini aman, kumpul tidak masalah, maka silahkan Anda berangkat ke masjid. Dalam satu keluarga besar, ada suami, istri, ada kedua orang tua, ada sekian anak, ada saudara suami atau saudara istri juga ikut tinggal di situ, jumlah mereka banyak, tinggal dalam satu rumah, kumpul boleh enggak? Boleh. Kenapa? Karena ini satu keluarga yang mereka semuanya dianggap aman. Baik. Setelah itu ketemu tetangga, boleh enggak? Oh, di sini masih boleh karena masih dianggap aman. Satu komplek orangnya jarang keluar. Baik, berarti itu kan boleh berinteraksi selama masih dianggap aman. Maka batasannya selama Anda yakin bahasanya di sini mengkhawatirkan, maka itu bisa dijadikan sebagai pertimbangan untuk tidak ke masjid. Tayyib. Dan yang saya pahami wallahu alam yang saya pahami fatwa yang ada maksimal hanyalah boleh tidak Jumatan, bukan tidak boleh Jumatan. Dan dua hal itu berbeda ya. Boleh tidak Jumatan, dalam arti ini bisa dijadikan sebagai udzur untuk tidak Jumatan, bukan tidak boleh Jumatan. Sehingga andaikan ada yang Jumatan, ini saya berbicara selama tidak dilarang oleh pemerintah. Kalau dilarang oleh pemerintah maka enggak boleh, karena seperti ini kembali kepada kebijakan pemerintah. Pemerintah menetapkan semua masjid lockdown, enggak boleh ada Jumatan. Yang Jumatan enggak boleh, dilarang, karena berarti melanggar kesepakatan. Tapi kalau pemerintah sudah buka, nah selanjutnya kita punya pertimbangan Jumatan boleh, tidak Jumatan boleh. Pemerintah memberikan kelonggaran seperti itu. Fatwa yang kami pahami adalah boleh tidak Jumatan, bukan tidak boleh Jumatan. Tayyib. Karena seperti Mu'ad bin Jabal, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, ketika terjadi wabah ta'un di Syam, mereka tetap melaksanakan sholat jamaah, mereka tetap melaksanakan Jumatan, bahkan sampai kedua sahabat ini meninggal dunia. Sehingga ini dijadikan sebagai referensi, kalaupun ada yang melaksanakan sholat Jumatan atau sholat jamaah di masjid, selama pemerintah tidak melarang, wallahu ta'ala alam, ya, kita punya salaf dalam masalah ini, punya pendahulu dalam masalah ini, yaitu sebagaimana praktek yang dilakukan oleh sahabat Mu'ad dan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhuma. Tapi kalaupun tidak Jumatan, banyak ulama yang membolehkan dengan alasan dikhawatirkan terjadi penularan penyakit, dan ini sebagaimana yang pernah dilakukan oleh sahabat Amr ibn al-As ketika beliau menjadi pengganti memimpin daerah Syam. Wallahu a'lam. Kemudian salawat 10 kali juga disyariatkan ketika pagi dan sore, dan ini dicantumkan oleh Syekh Dr. Sa'ad bin Wahab Al-Qahtani dalam buku beliau Hisnul Muslim. Wallahu ta'ala alam. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.